Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasatiyah, karya Imam Syekh Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita pelajari bahwa Ahlul Ahwa' wal Bid'ah, Ahlul Ahwa' dan Ahlul Bid'ah, sikap mereka terhadap hadith-hadith Rasulullah SAW secara umum adalah at-takdzib dan at-tahrif. Sikap-sikap Ahlul Bid'ah secara umum adalah at-takdzib, mendustakan, menolak secara langsung. Ketika datang sebuah hadith, maka tidak mereka anggap, mereka mengabaikan dan menolaknya. Atau sikap yang kedua adalah at-tahrif. Ketika mereka memandang tidak mungkin langsung menolak hadis, maka mereka mempergunakan sikap tahrif, yakni menyalahartikan, menyelewengkan maknanya. Ketika memungkinkan untuk melakukan sikap yang pertama, yaitu takdzib, maka mereka mentakdzibnya, mendustakannya, menolaknya. Seperti dengan menggunakan kaidah mereka, akhbarul ahad. Hadis ini termasuk khabar ahad, bukan hadis mutawatir sehingga tidak diterima dalam bab akidah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah membantah kaidah mereka ini tentang khabar ahad tidak diterima di dalam perkara akidah. Dibantah oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah kaidah ini dengan argumentasi yang banyak di dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'id. Namun ketika mereka tidak mampu untuk mentakdzibnya secara tegas, secara langsung mengingkari dan mendustakan hadis, bab hadisnya mutawatir, apalagi jika dalil tersebut bukan hadis melainkan ayat Al-Qur'an, maka mereka berusaha mentahrifnya. Mereka berusaha untuk mentahrifnya, yakni at-taghyir, mengubahnya, entah itu dengan taghyirul lafz, mengubah lafaz sekaligus terubah pula maknanya, atau paling tidaknya taghyirul makna, mengubah maknanya, menafsirkannya dengan tafsir yang tidak sesuai dengan penafsiran salaf, dan bahkan tidak sesuai dengan bahasa Arab, dengan kaidah bahasa Arab. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, walhamdulillah, sikap mereka ketika mendapatkan perintah dan larangan di dalam dalil adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, patuh, melaksanakan perintah dan mengerjakan dan meninggalkan larangan. Dan ketika datang khabar, berita di dalam dalil, maka mereka mengatakan sami'na wa amanna. Kami beriman dan kami mendengar dan kami beriman, kami yakini terkait dengan hukum mereka taati, dan terkait dengan berita mereka benarkan dan mereka imani. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk di dalam bab al-asma' wa sifat. Ahlussunnah wal Jamaah menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam dalil, yakni di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Ya, mereka menerimanya. Mereka mengimani bahwa itu merupakan nama dan sifat Allah taala. Ya. Tanpa mentahrifnya, yakni menyalahartikannya, dan tanpa menta'tilnya, yakni menafikan dan menolak, tanpa mentakyifnya, yakni membagaimanakan, menyebutkan rincian bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut tanpa ada dalil yang menerangkan rincian tersebut. Demikian pula yang keempat, tanpa mentamsilnya, yakni tanpa meyakini ya, sifat tersebut, sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sama dengan sifat makhluk dengan kesamaan yang mutlak, dengan sama persis. Adapun makna, ya maknanya sama, makna globalnya sama, namun hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala tetap berbeda dengan hakikat sifat yang dimiliki oleh makhluk. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Adapun sifat-sifat makhluk, maka tentunya sesuai dengan kelemahan dan kekurangan yang ada pada makhluk. Demikian pula kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa as-sunnah, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua macam, yaitu mutawatir dan ahad. Yakni as-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari berapa banyak jalur ya, tersampaikannya hadis tersebut kepada kita. Maka terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mutawatir. Secara umum mutawatir yaitu hadis yang memiliki jalur sangat banyak. Para sahabat yang meriwayatkan hadis itu sangat banyak. Demikian pula setelah para sahabat, para tabi'in meriwayatkan dari para sahabat hadis tersebut dengan jumlah yang sangat banyak dan seterusnya, sehingga tidak mungkin terjadi kekeliruan, entah kekeliruan yang disengaja mereka sepakat untuk membuat-buat hadis, tidak mungkin karena saking banyaknya jumlah para perawi itu, atau kekeliruan dan kesalahan yang tidak disengaja, tidak mungkin karena saking banyaknya, tidak mungkin keliru disengaja maupun tidak disengaja. Inilah hadis mutawatir secara global. Adapun macam yang kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis yang jalur dan sanadnya hanya ada satu, sehingga disebut dengan gharib, atau jalur dan sanadnya hanya ada dua, yang kemudian diistilahkan dengan hadis aziz, atau jumlah jalurnya lebih dari dua, tiga, empat, atau lima, kemudian disebut dengan hadis masyhur. Ya, lebih dari dua hadis masyhur, sanadnya lebih dari dua, namun tidak sampai derajat mutawatir. Tidak sampai derajat mutawatir. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menerima semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik hadis beliau yang mutawatir maupun hadis beliau yang ahad, selama hadis ahad itu sahih atau hasan. Selama hadis ahad itu tidak dhaif, tidak lemah. Ya. Sebab yang sering dibahas oleh para ulama, disebut oleh para ulama hadis ini sahih atau dhaif, itu adalah hadis ahad. Adapun hadis mutawatir, maka telah terpastikan kesahihannya. Nah ini, sehingga terkait dengan hadis ahad yang jalurnya ya tidak sebanyak jalur-jalur hadis mutawatir, ya itulah yang dinilai oleh para ulama ya dengan ungkapan sahih, hasan, atau dhaif. Nah, selama hadis itu walaupun ahad, sahih atau hasan, maka diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab akidah. Di dalam bab akidah, demikian pula tentunya di dalam bab fiqih. Ya, tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaannya. Semuanya adalah hadis yang maqbul, yang diterima. Ya. Dan tidak ada alasan yang tepat, argumen yang benar ya, yang diungkapkan oleh ahlul bid'ah untuk menolak hadis ahad di dalam bab akidah secara khusus. Mereka mengatakan ini adalah hadis ahad, sehingga tidak boleh diterima dalam bab akidah. Ya. Keyakinan mereka itu tidak benar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya. Seringkali mengirim utusan-utusan para da'i ke berbagai penjuru di waktu itu. Ya, untuk berdakwah. Nah, di dalam dakwah yang disampaikan apa? Apakah hanya permasalahan fikih tentang sholat, zakat, puasa, haji? Demikian juga permasalahan-permasalahan tentang dosa-dosa yang harus dijauhi. Ya, tentu tidak. Yang disampaikan oleh para da'i yang diutus oleh Nabi SAW, tentu juga menyampaikan akidah. Bahwa bahkan akidah itu merupakan perkara yang paling dasar. Sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengutusnya ke Yaman, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadat an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat. Nah, syahadat ini bukan sekedar ucapan lisan tentunya, namun benar-benar diiringi dengan keyakinan, sehingga perkara keyakinan, perkara akidah yang pertama kali didakwahkan. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat, keyakinan, akidah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, namun pertanyaannya, apakah jumlah para da'i yang diutus oleh Rasulullah SAW ke berbagai penjuru itu selalu berjumlah mutawatir, berjumlah yang sangat banyak, rombongan besar begitu, ya, agar ya berita yang mereka sampaikan terkhusus dalam bab akidah itu bisa diterima oleh para mad'u, para objek dakwah? Jawabannya, tidak selalu dalam jumlah besar. Bahkan seringkali beliau mengutus para da'i ke arah ini dalam jumlah sedikit. Satu orang, dua orang. Ke arah yang lain juga dengan jumlah yang sedikit. Jelas tidak sampai derajat mutawatir. Tidak sampai jumlah mutawatir. Namun Nabi SAW ya, tetap menganggap bahwa itu cukup di dalam dakwah. Cukup di dalam menyampaikan perkara-perkara agama termasuk akidah. Ini membuktikan bahwa di dalam bab akidah pun kita bisa menerima hadis-hadis ahad. Bisa menerima hadis ahad. Selama hadis itu sahih. Selama para penukilnya, para penyampai, para perawinya adalah para perawi yang thiqah, terpercaya. Bukan para perawi yang dhaif, yang lemah. Demikian pula di sana terdapat banyak argumentasi yang lain yang diterangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk membuktikan bahwa hadis-hadis ahad juga dapat diterima di dalam bab akidah. Sebagaimana hadis-hadis ahad itu diterima di dalam bab fiqih, bab ibadah, muamalah, demikian juga suluk, akhlak. Naam. Ada seorang tokoh dari kalangan Asy'ariyah atau Asy'ariyah yang bernama Al-Juwayni. Seingat saya namanya Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni. Nanti bisa dicek lagi. Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni. Dia adalah ya, ayahnya Imamul Haramain. Ya, seorang ahlul ilm yang dijuluki dengan Imamul Haramain. Imamul Haramain Al-Juwayni. Jadi sama-sama sering disebut dengan Al-Juwayni, namun terkadang dimaukan adalah Al-Juwayni ayahnya dan terkadang yang dimaukan adalah anaknya yaitu Imamul Haramain. Ya, dua-duanya termasuk tokoh, termasuk ahlul ilm. Ya, hanya saja ya memiliki akidah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Juwayni ini pernah mengatakan, ya, sebagaimana yang dia dituliskan di dalam risalahnya, dia mengatakan, innani kuntu tarhatan minad dahr, mutahayyiran fi thalathi masail. Ya. Mas'alatil sifat, wa mas'alatil fauqiyah, wa mas'alatil harfi wa saut fil Qur'anil Majid. Dahulu aku dalam waktu yang lama kebingungan dalam tiga permasalahan. Yani tiga permasalahan akidah. Kenapa kebingungan? Karena Al-Juwayni ini ya terpengaruhi oleh prinsip Asy'ariyah di dalam berakidah. Ya. Yang terlalu banyak mentakwil, yakni mentahrif, mengatakan maknanya adalah ini. Ini majaz, bukan makna sebenarnya. Allah tidak memiliki sifat ini, maknanya adalah ini. Ditakwil, ditahrif. Sehingga Al-Juwayni mengakui ya, rasa bingung yang sempat dia alami selama beberapa lama, dalam waktu yang lama. Dalam tiga permasalahan akidah, yaitu masalah sifat, permasalahan tentang sifat-sifat Allah, wa mas'alatil fauqiyah, permasalahan tentang fauqiyah, yakni Allah berada di atas. Ya, tidak seperti yang diyakini oleh kebanyakan mereka bahwa Allah itu di mana-mana. Atau Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan kita, tidak di belakang kita, tidak di sebelah kanan dan tidak sebelah kiri kita. Itu di mana? Sebenarnya Allah itu ada atau tidak kalau begitu? Nah ini, sehingga ini permasalahan ya, yang dianggap membingungkan bagi Al-Juwayni ini. Disebabkan tersisipi atau terpengaruhi oleh keyakinan Asy'ariyah. Wa mas'alatil harfi wa sawti fil Qur'anil Majid. Dan yang ketiga adalah permasalahan tentang ya, apakah Al-Quran itu berupa huruf dan suara ataukah tidak? Ya, terdiri dari huruf-huruf dan suara ataukah tidak? Ini kan berkaitan dengan keyakinan Asy'ariyah tentang kalamullah, bahwa kalamullah itu apa? Nafsi atau nafsani. Kalamullah itu di dalam diri Allah tanpa huruf-huruf dan tanpa suara, tidak terdengar. Nah ini membuat Al-Juwayni kebingungan. Kenapa kebingungan? Kenapa tidak saja pasrah kepada keyakinan Asy'ariyah kalau memang ya menganut pemahaman Asy'ariyah? Ya. Nanti akan diterangkan oleh beliau karena terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis ya, yang mendukung bahwa yang dimaukan adalah makna zahirnya. Ya, makna yang nampak bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat tersebut. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang berada di atas, bukan berada di mana-mana. Atau tidak disifati dengan arah manapun, tidak di atas, tidak di bawah, dan seterusnya. Demikian juga ayat-ayat dan hadis-hadis mendukung. Ya, semuanya saling menguatkan bahwa kalamullah itu bihurufin wa saut. Kalamullah itu dengan huruf-huruf dan dengan suara yang dapat didengar. Termasuk Al-Quran itu bagian dari kalamullah, maka dengan huruf-huruf dan dengan suara. Allah memfirmankan Al-Quran. Nah ini, kalau terus mengikuti prinsip Asy'ariyah artinya ya bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis yang semuanya saling mendukung, menguatkan bahwa yang dimaukan adalah makna zahirnya, tidak bisa ditahrif. Wa kuntu mutahayyiran fil aqwalil mukhtalifati mawjudati fi kutubi ahlil 'asr fi jami'i dhalik. Min ta'wil as-sifat wa tahrifiha aw imrariha wal wuquf fiha aw itsbatiha bila ta'wilin wala ta'thilin wala tashbihin wala tamtsil. Nah ini. Aku kebingungan. Ya. Aku kebingungan, bingung dalam ya, berbagai pendapat yang berbeda-beda yang ada di buku-buku orang-orang zaman sekarang. Ini bingung. Al-Juwayni membaca kitabnya Asy'ariyah seperti ini. Kemudian mungkin menyebutkan kitabnya Mu'tazilah tentang tiga permasalahan itu seperti ini. Al-Juwayni juga membaca buku-buku salaf, buku-buku al-sunnah wal-jama'ah, al-hadith wal-athar. Ya, ternyata diterangkan terkait dengan tiga permasalahan itu, ya, pemahaman yang benar adalah begini. Bingung. Ya, bingung. Beliau menyebutkan beberapa pendapat yang ada, yang beliau dapati dalam buku-buku ya di dalam buku-buku dari berbagai kelompok ta'wil sifat wa tahrifiha, yaitu pendapat yang pertama ya sifat-sifat tersebut dita'wil dan ditahrif. Ya, yakni disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad misalkan, tapi yang dimaukan dengan yad bukan tangan melainkan nikmat atau kekuatan. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbik, dan dimaksudkan wajah bukan wajah, tapi yang dimaukan adalah ini dan ini. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yanzil ila sama'id dunya, turun ke langit dunia di seperti malam terakhir misalkan. Tapi yang dimaukan bukan makna sebenarnya, yang dimaukan lah ini. Ini makna ta'wil dan tahrif. Ya. Yani di antara buku-buku itu ada yang menyebutkan keyakinan ta'wil dan tahrif, menta'wil dan mentahrif sifat. Ya. Atau pendapat yang lain imrariha wal wuqufi fiha. Imrariha wal wuqufi fiha. Yani membiarkannya dan tidak mengatakan apapun. Membiarkan dalil-dalil sifat, membiarkan dalil-dalil sifat, dan ya apa, tidak mengatakan apapun. Wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud oleh beliau di sini adalah madhab tafwid mufawwidah, madhab tafwid atau mufawwidah, ya, yang ketika ditanya misalkan wa yabqa wajhu rabbik, apa makna wajah? Wallahu a'lam. Ya. Ketika ditanya bal yadahu mabsuutatan, apa makna yadain? Allahu a'lam. Jadi tidak mengatakan yad, artinya yad yang ma'rufah. Apa kalian faham makna yad yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya ini? Mereka mengatakan enggak paham. Saya enggak paham. Yang paham hanya Allah. Yang mengetahui maknanya hanya Allah. Kami enggak paham. Ini mazhab tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah memahami maknanya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam dalil apa? Al-makna ma'naha ma'lum. Ya, ma'lumul makna. Ya. Maknanya difahami. Terfahami oleh kita. Kalau tidak terfahami, untuk apa Allah menurunkan Al-Qur'an? Dan kenapa Allah menyebut Al-Qur'an itu sebagai tibyan likulli syai? Yang namanya penjelasan, ya berarti terfahami maknanya. Hanya saja tentang bagaimananya, ya, maka kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Karena kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tahu hakikatnya bagaimana. Sehingga mazhab yang kedua nampaknya yang beliau maksudkan adalah mazhab tafwid. Mazhab tafwid. Yakni menyerahkan kepada Allah tidak hanya tentang kaifiyahnya, hakikatnya dan bagaimananya, tetapi juga menyerahkan kepada Allah maknanya. Apa makna sifat ini? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah, kita tidak tahu. Ini mazhab tafwid. Ternyata ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang ketiga, keyakinan yang ketiga yaitu au itsbatiha bila ta'wilin wala ta'thilin wala tashbihin wala tamtsil. Yaitu ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, itsbatiha, menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah bila ta'wil, tanpa mentakwilnya. Tanpa mentakwil yakni tanpa mentahrif. Ya. Yeah. Sehingga makna ayat atau makna sifat yang disebutkan ya sesuai dengan makna zahirnya. Disebutkan kata yad, sifat Allah yad. Berarti Allah memang memiliki yad. Maknanya apa? Dalam bahasa Indonesia tangan, ya sudah. Ya. Disebutkan sifat wajah. Disebutkan bahwa Allah yanzil, turun. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini dan itu di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka ditetapkan sesuai dengan maknanya yang nampak, yang zahir, yang terfahami di dalam bahasa Arab, ya. Tapi dan tidak perlu apa, mentakwilnya, membawanya kepada makna yang lebih lemah atau kepada makna yang jauh, tidak. Sesuai dengan yang terfahami langsung secara bahasa Arab. Demikian pula wala ta'til, tanpa mentakwilnya. Mentakwil yakni menolak, ya. Tanpa menta'atilnya, menolak. Ya, makna sifat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara ta'wil atau tahrif dengan ta'til apa? Ya. Kalau tahrif atau ta'wil, ya, berarti terlebih dahulu menolak maknanya yang sebenarnya. Kemudian ditambah lagi apa? menetapkan bahwa makna yang dimaukan adalah ini. Berarti di dalam ta'wil dan tahrif sebenarnya terkandung ta'til. Kenapa? Karena sebelum membawa kepada makna yang jauh, terlebih dahulu menta'til dan menolak maknanya yang hakiki, maknanya yang sebenarnya. Ya. Bal yadahu mabsutatan. Ya. Makna yad yang hakiki, ya, makna yad yang hakiki dalam bahasa Indonesia adalah tangan. Ya. Mereka tolak. Ini kan ta'til dulu. Setelah itu mereka tetapkan makna yang lain. Ya, berarti dua langkah. Ini tahrif atau ta'wil. Nah, ini pendapat yang ketiga. Kata Al-Juwayni, yang beliau dapatkan di dalam buku-buku di masa itu. Pendapat yang ketiga adalah menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan makna zahirnya tanpa mentakwilnya, menyalahartikannya, dan tanpa mentaktilnya, menolaknya, wala tashbih, dan tanpa mentashbihnya. Tashbih yakni tamthil, yaitu meyakini bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan sifat makhluk. Ditetapkan sifat yad bagi Allah, kemudian meyakini bahwa tangan Allah sama persis dengan tangan makhluk. Ya. Menetapkan sifat wajah bagi Allah dan meyakini bahwa wajah Allah sama persis dengan wajah makhluk. Dan lain sebagainya, seterusnya. Nah, ini keyakinan yang ketika ini tanpa menyamakan, sehingga menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah tapi tanpa menyamakan dengan makhluk. Wala tashbih wala tamtsil, ini sama maknanya. Nah, ini pendapat yang ketiga ini adalah pendapat dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan makna zahirnya tanpa mentakwilnya, tanpa mentakwilnya, dan tanpa mentashbih dan mentamtsilnya atau menyamakannya dengan sifat makhluk. Sebab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, adapun sifat makhluk maka sesuai dengan kelemahannya, maka tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk walaupun nama sifat tersebut sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yad, tangan, makhluk juga memiliki sifat yad, tangan, tapi tangan Allah ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Dan sifat makhluk, tangan makhluk, maka sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk. Sehingga beda. Ya. Dia mengatakan, فَأَجِدُ النُّصُوصَ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَاطِقَةً مُنْبِئَةً بِحَقَّائِقِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَكَذَلِكَ فِي إِثْبَاتِ الْعُلُوِ وَالْفَوْقِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْحَرْفِ وَالصَوْتِ ثُمَّ أَجِدُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي كُتُبِهِمْ منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء ويؤول النزول بنزول الأمر ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين. Yeah. فأجد النصوص. Lalu aku mendapati nas-nas dalil di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam Al-Quran dan hadith. Natiqatan mumbi'atan bihaqqa'iqi hadhihi sifat. Semuanya yeah, menyatakan dan mengungkapkan bahwa sifat-sifat ini ya hakikah, sesuai dengan sebenarnya. Sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi tidak dikatakan, oh maknanya bukan makna yang sebenarnya. Allah turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir, oh maknanya bukan makna yang sebenarnya. Bal yadahu, kedua tangan Allah itu terbentang. Oh maknanya bukan makna yang sebenarnya. Ya, wa yabqa wajhu rabbik, dan maha kekal wajah Rabbmu. Oh, makna wajah bukan makna yang sebenarnya. Dan seterusnya, ini kan Asy'ariyah seperti itu. Nah, ini ya, seorang imam dan tokoh mereka Asy'ariyah ini Al-Juwayni ya sampai-sampai kebingungan. Karena ketika mendapati nas-nas ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata semuanya, apalagi kalau digabungkan saling menguatkan, semuanya mengungkapkan ya, menetapkan bahwa sifat-sifat ini ya sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ya. Tsumma ajidul mutaakhirin, kemudian aku mendapati orang-orang belakangan dari ahli kalam. Ya, di dalam buku mereka. Di antara mereka ada yang mentakwil istiwa Allah dengan kekuasaan. mentakwil turunnya Allah dengan turunnya perintah Allah. Mentakwil al-yadain, dua tangan Allah dengan dua kemampuan atau dua nikmat Allah. Dua kemampuan atau dua kekuatan atau dua nikmat Allah. Bal yadahu mabsuutatan, yani bal ni'matahu mabsuutatan. Bahkan kedua nikmat Allah terbentang. Ini kan mentakwil. Padahal yang terfahami, bahkan secara bahasa Arab yang terfahami langsung secara zahir yang nampak, yad ya maknanya yad. Ya, nuzul yanzilu rabbuna, ya berarti Allah yang turun. Rabb yang turun, bukan amarnya, bukan perintahnya, dan seterusnya. Tsumma innani ma'a dzalika ajidu fi qalbi min hadhihi at-ta'wilati jazazat atau hazazat. La yatma'innu qalbi ilayha. وأجد الكدر والظلمة منها وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني. Kemudian kata beliau, ya, bersamaan dengan itu, yakni dengan takwilnya Asy'ari, ya, aku mendapati, merasakan di dalam kalbuku, ya, ya, perasaan-perasaan yang tidak tenang dengan takwil ini, ya, tidak tenang dan gelap. Jadi gak nyaman, soalnya terlalu banyak ayat dan hadis-hadis yang sahih, ya, yang dikatakan bagaimana, oh yang dimaukan bukan maknanya sebenarnya, oh yang dimaukan bukan maknanya sebenarnya, oh dan seterusnya. Seperti itu terus. Ya, terus kalau bukan makna yang sebenarnya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan makna yang sebenarnya? Jadi jelas, tegas. Kita selaku orang awam yang tidak mengerti, ya, paham, tidak salah, apa namanya, tidak salah paham, ya, tidak salah dalam memahami, memaknai. Nah ini, wa ajidu dhiqa sadr, dan aku merasakan sempitnya dada ini dan tidak lapang dengan takwilan-takwilan tersebut. Kan enggak nyaman, apalagi ternyata setelah menyebutkan, oh yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya, oh ya sudah. Oh ya sudah Ustaz, saya percaya yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Terus maknanya apa? Yang ini bilang, oh maknanya ini. Yang itu bilang maknanya itu. Kan berselisih lagi. Waduh, gak tenang lagi. Sebenarnya Allah itu punya sifat apa sih? Sifat yang dimiliki oleh Allah itu sifat yang mana? Yang bagaimana? Sudah kita dijauhkan. Kita selaku orang awam dijauhkan dari makna yang nampak dari ayat. Setelah itu kita dibawa kepada kebingungan mereka sendiri. Oh maknanya ini ni'matain. Dua ni'mat Allah, bukan dua tangan Allah. Oh maknanya bukan dua ni'mat Allah, tapi dua kekuatan Allah. Oh bukan, maknanya adalah dua kudratullah dan seterusnya. Duh, yang mana ini yang dimaukan? Bingung. Ya, yang semestinya itu mantap, karena ini perkara akidah, semestinya mantap, yakin, jelas, pasti, tapi ternyata malah diajak bareng-bareng bingung. Ya, sebabnya apa dulu sudah kita pelajari? Sebabnya adalah ilmu kalam. Ilmu kalam yang merupakan campur aduk, ya, dari apa? Dari syariat Islam, ajaran Islam dengan apa? Dengan filsafat Yunani. Jadilah ilmu kalam. Setelah mereka pelajari ilmu kalam, mereka bingung dan mengajak umat untuk bingung bareng. Wallahul musta'an. Nah ini. Nah, tokohnya mereka sendiri yang sudah sampai tingkat tinggi dalam ilmu kalam, bingung. Ya. Kalau masih dasar-dasar mempelajari ilmu kalam, kan mungkin masih merasa menikmati. Karena masih awal, belum jenuh. Ya. Yang sudah sampai tingkat tinggi, sudah bingung. Fakuntukal mutahayyiril muttarib fi tahayyurihil mutamalmili min qalbihi fi taqallubihi wa taghayyurihi. Ya. Sehingga aku pun seperti orang yang kebingungan dan goncang. Ya. Kebingungan dan goncang. Wa kuntu akhafu min itlaqil qawli bi itsbatil 'ulwi wal istiwa'i wan nuzuli makhafata al hasr wat tasybih. Dahulu aku takut. Ya. Dahulu aku takut menyatakan Allah memiliki sifat ulu, maha tinggi. Juga Allah beristiwa di atas arsy. Juga bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dulu aku takut. Takut kalau dengan tegas mengatakan Allah aliyun ulu wa zat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya. Tidak hanya sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah memang maha tinggi, yakni maha sempurna. Tapi zatnya juga memang Allah di atas. Kalau kita tunjuk, maka kita tunjuk arah atas. Karena Allah maha tinggi di atas. Ya, dulu Al-Juwayni ini takut kalau sampai menunjuk Allah di mana, dia tunjuk atas, enggak berani. Itu maksudnya. Nah, terus di mana? Kan akhirnya bingung seperti tadi. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak disifati dengan di atas, di bawah juga tidak, di samping kanan kiri, kanan kita tidak, kiri kita dan seterusnya. Terus di mana? Berarti kan enggak ada, seolah enggak ada. Nah, demikian juga istiwa, takut, tidak berani untuk menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa yakni Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi berada di atas arsy-Nya. Demikian juga sifat nuzul, Allah subhanahu wa ta'ala turun ya, ke langit dunia seperti malam terakhir. Apa yang menyebabkan takut? Makhafat al-hasri wa tashbih. Takut konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Takut konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Nah. Demikian juga takut. Ya. Konsekuensinya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mahsur. Ya, terbatasi dan terliputi oleh makhluk. Karena kalau dikatakan Allah di atas arsy, misalkan istiwa di atas arsy, berarti terbatas oleh makhluk. Misalkan, dan seterusnya. Wa ma'a dzalika fa idza tala'tun nususan waridata fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ajiduha nususan tusyiru ila haqa'iqi hadhil ma'ani. Dan bersama dengan itu, ya bersama dengan itu, yakni bersama dengan kekhawatiran tadi, takut. Ya. Ketika aku membaca dalil-dalil di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, aku mendapati dalil-dalil tersebut, ya justru mengisyaratkan, menunjukkan, ya benarnya makna-makna itu. Allah benar-benar Ali, maha tinggi. Allah benar-benar istiwa di atas arsy. Allah benar-benar turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wajidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sarraha biha mukhbiran an rabbih wasifan lahu biha. Ya. Dan aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sarraha biha. Ya. Telah menyatakannya dengan tegas. Ya, menyifati Allah dengan sifat-sifat tersebut. Ini secara tegas. Wa a'lamu bil iqrar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yahduru fi majlisihi syarif al-'alim wal jahil wal baqi wal balid wal a'rabi wal jafi. Thumma la ajidu shay'an ya'qubu tilka an-nusus allati kana yasifu rabbahu biha. La nassan wala zahiran mimma yasrifu an haqa'iqiha wa yu'awwiluha kama ta'awwalaha ulai masyayikhi al-fuqaha'il mutakallimin mitra ta'wilihim al-istila wa nuzul al-amr lil-nuzul wa ghairi dhalik. Ya. Wa a'lam bil-idhtirar. Ya. Dan dengan pasti saya yakin bahwa di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ya orang-orang yang di antara mereka alim berilmu dan ada yang jahil bodoh. Ada yang zaki cerdas pintar dan ada yang balid ya dungu, tidak cerdas, wal a'rabi wal jafi dan seterusnya. Kemudian aku tidak mendapati, ya, aku tidak mendapati ada sedikit pun ralat, ya, keterangan tambahan, ya, yang mengiringi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mensifati Allah. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat ajab, kagum. Allah Subhanahu Wa Taala itu yadhak, tertawa. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyifati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat ini dan itu dan seterusnya banyak sekali. Dan di majlis beliau jelas hadir banyak orang dengan berbagai latar belakang, berbagai kemampuan. Ada yang sudah berilmu tinggi, ada yang belum, masih jahil. Ada yang cerdas daya pikirnya, ada yang tidak, ada yang lemah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikan sifat-sifat tersebut apa adanya dan tidak meralat. Tadi yang saya maksud dengan istiwa Allah adalah ini istilah Allah menguasai. Tadi yang saya maksud dengan ini dan seterusnya. Bahkan ada orang yang bodoh. Ada orang yang tidak cerdas juga. Ya gimana orang yang tidak cerdas kan mesti akan memahami sebagaimana yang dia dengar. Ya. Tidak mampu untuk mentakwil-takwilnya terlalu jauh. Tidak mampu. Sesuai dengan yang dia dengar. Ya. Kemudian aku tidak mendapati sedikit pun ralat yang menyertai, yang mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyifati Allah. Ya. Dan ralat yang yu'awwiluha, mentakwilnya. Ya, ini penjelasan tambahan yang mentakwil sifat-sifat tersebut sebagaimana takwilan para ahli kalam. Ya, sebagaimana takwilan para ahli kalam. Oh, maksud dari istiwa Allah tadi yang saya sebutkan adalah istilah. Maksud dari dua tangan Allah itu kudratain atau ni'matain. Maksud dari wajah Allah adalah zat Allah. Maksud dan seterusnya kan enggak ada. Sebagaimana takwilannya para ahli kalam enggak ada. Tadi, padahal kan yang hadir di majelis beliau beraneka ragam. Ya. Walam ajid anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yuhadzirun nasa minal imani bima yadhharu min kalamihi fi sifatillah. من الفوقية واليدين وغيرهما ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها. Dan aku tidak mendapati beliau memperingatkan manusia, ya, agar tidak mengimani, meyakini makna zahirnya, makna zahir, makna yang nampak. Ya, dalam ucapan beliau atau dari ucapan beliau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, wahai manusia, janganlah kalian meyakini, mengimani, ya, tentang sifat-sifat Allah sebagaimana makna zahir yang dari kalimat yang saya sebutkan, jangan. Sebagaimana tahdziran dan peringatan siapa? Asy'ariyah, Mu'tazilah, kan mereka memperingatkan umat agar jangan meyakini bahwa Allah memiliki sifat sesuai dengan makna zahir yang terfahami di dalam ayat dan hadis. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah, ya, memperingatkan seperti itu. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian meyakini tentang Allah, ya, tentang sifat-sifat Allah sebagaimana makna zahir yang aku sebutkan tadi. Jangan, kan tidak sampai seperti itu. Beliau tidak memberikan peringatan semacam itu, sementara Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah, Ahlul Kalam memberikan peringatan semacam itu kepada umat. Wallahul musta'an. Ya. Alam azal fi hadhihi al-hayrat wal idtirab min ikhtilaf al-madahibi wal aqwal hatta latafa Allah subhanahu wa ta'ala wa kashafa li hadha adh-dha'if 'an wajhi al-haqqi kashfan yutma'anna ilayhi khatiru wa sakana bi sirri وَتَبَرْهَنَ بِالْحَقِّ فِي نُورِهِ. Ya. Dan aku terus-menerus di dalam kebingungan dan kekoncangan ini, ya, dalam atau dengan sebab berbagai madhab ini. Ya, sampai Allah memberikan kelembutannya dan menyingkapkan kebenaran untuk orang yang lemah ini, yakni diri beliau sendiri. Ya. Sehingga hatinya menjadi tenang dan nampak jelas kebenaran itu dengan cahayanya. Nah, ini ucapan yang sangat bagus dari beliau rahimahullah, ya, di dalam permasalahan ini, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana menyikapi nusus sifat, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.